حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لا يرد من سأل بالله bab hendaklah seorang tidak menolak permintaan saudaranya yang dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Dan pada kisah seorang yang buta, seorang yang terkena penyakit kulit, pada pembahasan yang sebelumnya, demikian pula seorang yang terkena penyakit rambut, menjelaskan kepada kita tentang contoh dari bab yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Di mana dalam akhir kisah tersebut, malaikat itu mendatangi ketiga orang ini dengan rupa seperti sebelumnya. Kemudian dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. As'aluka billazi a'taka launan hasanan wa jildan hasanan. Saya meminta dengan menyebut zat yang telah memberikan kepada engkau warna kulit yang bagus, kulit yang bersih, agar memberikan harta yang dimilikinya. Lihat bagaimana malaikat ini meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ala sabilil mithal, sebagai bentuk contoh dari permintaan seorang dengan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hadis ini, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, secara kesimpulan sama sekali tidak memberikan makna bahwasanya seorang diperbolehkan untuk bermudah-mudahan meminta sesuatu kepada saudaranya. Bahkan dengan dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ini juga telah kita singgung dalam pertemuan yang sebelumnya. Tapi ada sedikit faedah yang ingin kita sampaikan tentang hukum as-su'al. Hukum seseorang meminta sesuatu kepada saudaranya. Apa hukumnya? Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membagi keadaan permintaan ini menjadi beberapa macam dari sisi hukumnya. Yang pertama adalah dihukumi dengan perbuatan yang makruh. Dihukumi sebagai perbuatan yang makruh yang dibenci. Karena hukum permintaan tersebut pada hakikatnya menggambarkan bahwasanya seorang yang meminta adalah merendahkan dirinya kepada seorang yang dihadapannya. Dalam keadaan dia tidak dalam keadaan darurah, memiliki kebutuhan yang mendesak untuk kemudian menyampaikan permintaan tersebut kepada saudaranya. Ini makruh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membaiat para sahabatnya, di antara isi baiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya adalah alla yas'alun nasa syai'an. Janganlah kalian meminta kepada manusia sesuatu apapun. Dan para sahabat mengikrarkan bayat ini, menyatakan kesiapannya, kesungguhannya untuk kemudian tidak meminta sesuatu apapun kepada saudaranya. Sampai disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahkan beliau membikin satu bab di dalam sahihnya, karahatul mas'alati linnas, hukum dibencinya seseorang meminta-minta sesuatu kepada manusia. Beliau menukilkan hadis yang berkisah tentang membaiatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam atas para sahabatnya. Sehingga disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, selesai mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam membaiat Rasulullah alaihi salatu wassalam, sampai disebutkan ada salah seorang di antara mereka yang cemetinya tersebut jatuh dari hewan tunggangannya. Cemetinya jatuh dari hewan tunggangannya. Maka dia langsung mengambil cemetinya tersebut dan tidak meminta bantuan kepada saudaranya. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam mendefinisikan al-yadul ulya, yakni al-munfiqah, orang yang memberi. Wal wasufla hiya sa'ilah, adapun tangan yang di bawah adalah seorang yang meminta. Ini makruh bila mana seorang tidak memiliki hajah untuk kemudian melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah muharram, perkara yang diharamkan, yaitu seseorang meminta harta kepada saudaranya. Asal hukumnya adalah haram. Asal hukumnya adalah diharamkan. Illa idza da'ati ad-daruratu ila dzalik. Terkecuali apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk dia memintanya. Berarti sedikit-sedikit minta harta, berarti pemberian dari saudara kita tersebut kepada diri kita tatkala meminta harta tersebut kepada dirinya adalah perkara yang haram, karena permintaan ini berhubungan dengan harta. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal insana la yazalu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Sesungguhnya ada seseorang yang dia pekerjaannya adalah senantiasa mengemis, meminta-minta harta kepada manusia. Sehingga falhasil akhirnya dia akan datang pada yaumul qiyamah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun yang menutupi tulang wajahnya. Berarti dia datang pada yaumul qiyamah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun yang menempel di wajahnya. Dan beliau rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya makna hadis ini menunjukkan atas tahrim, diharamkannya seorang meminta harta kepada saudaranya tanpa ada darurah, tanpa ada kebutuhan. Berarti dengan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, menjelaskan kepada kita bahwasanya pekerjaan meminta-minta, apalagi pada zaman kita sekarang ini, sering sebagian manusia memanfaatkannya, bahkan menjadikannya sebagai profesi, sebagai mata pencahariannya. Dia keliling dari rumah ke rumah meminta harta kepada pemilik rumah tersebut, mengetuk dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Kalau misalnya kita melihat orang ini adalah seorang yang tidak membutuhkan, ini tidak boleh bagi kita untuk kemudian memberikannya. Tapi kalau misalnya kita melihat dia adalah seorang yang membutuhkan, maka termasuk amalan yang disyariatkan apabila kita menderma, memberikan sebagian dari rezeki yang kita miliki tersebut kepada dirinya. Sebagaimana kisahnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tatkala ada seorang wanita dengan kedua putrinya yang meminta makan kepada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu mengemis, meminta bantuannya. Maka Aisyah mencari makanan di rumahnya, ternyata tidak menjumpai kecuali 3 potong kurma. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kemudian Aisyah memberikannya kepada sang wanita ini, dia pun membagi kepada dirinya dan kedua putrinya. Kemudian yang ketiga, dari hukum seorang meminta, yaitu ibahah, perkara yang dibolehkan. Seperti seorang meminta sesuatu karena adanya hajat kebutuhan yang ada pada dirinya. Bisa berbentuk permintaan yang sifatnya bantuan dengan tubuhnya, atau dengan kedudukannya, atau bahkan dengan hartanya. Seperti seorang anaknya sakit, membutuhkan biaya operasi yang besar, kemudian dia tidak memiliki sesuatu untuk kemudian dia jadikan sebagai biaya atas anaknya, maka dia meminta mungkin dengan menyebarkan SMS. Ini perkara yang dibolehkan, bahkan termasuk perkara yang khair, yang masyru', bila mana seseorang muslim tersebut membantu saudaranya yang dalam keadaan kesulitan. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang beberapa fadilah keutamaan seorang yang memberikan kebaikan tersebut dan melepaskan kesulitan atas dirinya, seorang muslim. Man nafasa kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarahu allahu fi dunya wal akhirah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya pada yaumul qiyamah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang dalam keadaan kesulitan, seorang kesulitan butuh tenaganya, seorang yang dalam keadaan kesulitan butuh bantuannya, apakah dengan hartanya ataukah dengan tenaganya, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada dirinya dalam perkara dunianya, demikian pula perkara akhiratnya. Kemudian dalam kelanjutan hadis ini, Nabi alaihi salatu wasalam memberikan tambahan fadilah yang berikutnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pada diri seorang hamba selama dengan syarat hamba tersebut menolong dan membantu saudaranya. Ini ada syarat. Ada jawab asyarat. Seseorang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala membantunya, maka dipersyaratkan dia harus membantu saudaranya. Sehingga pemahaman di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit urusan-urusan mereka yang mempersulit urusan-urusan saudaranya. Berdasarkan zahir dari hadis yang tadi kita sebutkan. Kalaulah di dalam satu kisah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, adanya seorang wanita pelacur yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia melepaskan kesulitan pada seekor anjing yang dalam keadaan kehausan dia melihatnya menjulurkan lidahnya sehingga tergerak rasa ibanya sehingga dia pun masuk ke dalam sumur mengisi sepatunya dengan air yang ada di sumur tersebut kemudian memberikan minum kepada anjing yang dilihatnya. Nabi menjelaskan bahwasanya fadilah keutamaan ini menyebabkan seorang wanita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, padahal dia adalah seorang wanita pelacur melakukan satu dosa yang besar, perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bila mana memberikan kemudahan atau melepaskan kesulitan pada seekor binatang saja sedemikian besar fadilah keutamaannya seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, apalagi kita seorang muslim memberikan kemudahan kepada saudaranya, tentu jauh lebih besar fadilahnya dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, man sa'ala billahi fa'atu, seseorang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka berilah permintaannya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang makna hadis ini, apakah perintah ini bermakna wajib ataukah sekedar mubah ataukah memiliki makna afdhaliyah yang afdal memberikan menunjukkan tidak memberikan tidak ada dosa atas dirinya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan al-amru huna lil wujub. Sesungguhnya perintah di dalam hadis ini memberikan makna al-wujub, sehingga wajib bagi seorang muslim bila mana dia mendengarkan saudaranya seorang muslim meminta sesuatu kepada dirinya dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yatadhammani su'alu ithman aw dararan 'alal mas'ul. Selama permintaan tersebut tidak terkandung unsur dosa atau sesuatu yang memadorotkan kepada seorang yang diminta. Mungkin kalau dia memberikan pemberian tersebut akan memadorotkannya. Dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diberikan satu kapling dari tanah-tanah kaplingannya. Dia seorang yang darurah, ya kan, enggak punya tanah. Banyak hutangnya. Kontrak pun juga akan tiba temponya. Sehingga dia mendatangi orang yang memiliki tanah tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, as'aluka billah. Aku menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala minta ini agar kau memberikan kepadaku tanah yang ada di pojok sana. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, akan memadzaratkan seorang yang diminta. Tahna itu sebagai inventasinya, ya kan? Akan bisa membahagiakan keluarganya, anaknya, dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Ataukah terkadung dosa dia meminta sesuatu untuk kemudian membelanjakan hasil dari permintaannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dibolehkan seorang memberikan atau mewujudkan permintaannya. Seorang preman, ya kan, minta kepada kita dalam rangka untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, minum-minuman, berjudi, dan yang semisalnya. Ini perkara yang haram bila mana seorang muslim memberikannya kepada orang tersebut. Terkecuali kata Syekh Ubad Ibn Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, bila mana dikhawatirkan akan memadaratkan dirinya. Tidak apa, tidak mengapa apabila dia memberikan dan mewujudkan permintaannya, karena akan membahayakan keselamatannya, membahayakan keluarganya. Namun bila mana seorang tersebut menahan diri untuk kemudian tidak memberikan permintaan kepada dirinya, ini lebih afdal. Kata beliau hafizahullah ta'ala. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Seorang yang dia terbunuh dalam keadaan membela hartanya, maka dia adalah seorang yang syahid. Sehingga seorang melindungi keluarganya, melindungi hartanya. Ada perampok, dia nekat untuk kemudian melawan. Kalau semisal terbunuh, dia syahid. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, bila mana dia menyengaja untuk kemudian melakukan perbuatan tersebut dalam rangka melindungi hartanya. Karena asal dari harta, demikian pula kehormatan seorang muslim terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haram untuk kemudian diambil tanpa hak. Dan makna hadis ini sama sekali tidak memberikan pengisyaratan bahwasanya lafaz dari permintaan dirinya harus menggunakan lafaz Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalala. Bisa dengan nama-nama, dari nama-nama yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Al-Abras, Al-Aqra' dan Al-A'ma, yang malaikat ini mendatanginya kemudian mengatakan kepada dirinya, "As'aluka billazi a'taka kaza wa kaza." Aku meminta dengan menyebut zat yang telah memberikan kepada engkau ini dan ini. Dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam juga menyebutkan, "Man ista'adza billahi fa'idhu." Seorang yang meminta pelindungan kepada kalian dengan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka lindungilah dirinya. Dia meminta pelindungan. Semisal dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terancam dari bahaya musuh yang senantiasa mengintainya, dia meminta pelindungan kepada seorang muslim dengan mengawali permintaannya tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan fa'idhu, maka lindungilah. Tentulah makna hadis ini selama permintaan dirinya tersebut tidak ada unsur perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Man da'a wa man da'akum fa ajibu." Dan siapa saja yang mengundang kalian, maka jawablah. Ini termasuk dari hak seorang muslim atas seorang muslim yang lainnya. Bila mana dia diundang untuk memakan satu makanan, untuk menyantap satu hidangan, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Wa idza apa namanya? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila seorang muslim tersebut memanggilmu, maka kalian penuhi panggilannya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan adanya dua syarat dari disyariatkannya seorang untuk memenuhi undangan saudaranya. Yang pertama adalah ayyakuna da'i mimman la yajibu hajruhu aw yusannu. Hendaklah seorang yang memanggil dirinya tersebut bukan dari mereka orang-orang yang wajib kita menghajarnya, ataukah dianjurkan untuk kita menghajarnya. Ini kriteria yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah alla yakuna hunaka munkarun fi makani da'wah. Disyaratkan tempat undangan tersebut tidak ada perkara yang mungkar. Tempat undangan yang dipersiapkan tidak ada perkara yang mungkar. Ini kalau semisal orang tersebut tidak bisa merubahnya. Tapi kalau semisal dia memungkinkan untuk kemudian bisa mengingkari kemungkaran tersebut dan menghilangkan kemungkaran itu dari tempat undangan yang diundang atasnya, maka wajib atasnya untuk kemudian menghadiri undangan dirinya. Karena dua sebab. Yang pertama adalah memenuhi panggilan dirinya. Yang kedua adalah dalam rangka merubah kemungkaran. Kemudian syarat yang ketiga. Apaan? Bukan dua syarat ya, ada beberapa syarat. Syarat yang ketiga. Ayyakuna da'i musliman. Hendaklah seorang yang mengundang tersebut, dia adalah seorang yang muslim. Dia adalah seorang yang muslim. Wa illa lam tajib al-ijabah. Bila mana yang mengundang tersebut bukan seorang yang muslim, maka hukumnya tidak lagi wajib untuk memenuhi undangannya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mensyaratkan wajibnya seorang muslim memenuhi undangan seorang yang lainnya adalah bila mana yang mengundang tersebut adalah seorang muslim, dan menjadikannya termasuk dari hak seorang muslim yang satu atas seorang muslim yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah alla yakuna kasbuhu haraman. Disyaratkan orang yang mengundang ini penghasilannya bukan dari perkara yang haram. Dia diundang makan tapi ternyata yang mengundang makannya adalah bandar judi yang terkenal di kampungnya, dan usahanya dari hasil perjudian tersebut. Ataukah yang mengundangnya adalah seorang yang memakan harta riba, tidak ada penghasilan kecuali dari harta riba tersebut. Ini tidak wajib bagi seorang muslim untuk kemudian memenuhi panggilannya. Walaupun ada sebagian dari pendapat para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya dosanya ini terkena kepada seorang yang bekerja. Adapun bila mana seorang mengambilnya dengan cara yang mubah, maka yang demikian dibolehkan. Tapi di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala membuat satu kesimpulan. Beliau menyebutkan fa innal karahata taqwa wa tad'afu hasaba kathratil malil harami wa qillatihi. Sesungguhnya makruhnya seseorang untuk menerima pemberian dari seorang yang berpenghasilan sesuatu yang haram sehingga dia mendatangi undangannya, ini semakin ini terkadang semakin menguat dan terkadang bisa melemah. Seukuran dengan banyak sedikitnya harta yang haram yang dijadikan sebagai penghasilannya. Falamma kana al-haramu akthar kanatil karahatu ashad. Bila mana ternyata harta yang haram tersebut adalah yang paling banyak dijadikan sebagai penghasilannya, maka dibencinya perkara ini lebih ditekankan. Wa kullama qalla kanatil karahatu aqallu. Adapun bila mana semakin sedikit dia hanya mengambil sebagian saja dari perkara yang haram, sebagian besarnya adalah dari usaha yang halal, maka dibenci dalam bab ini itu lebih sedikit dari yang pertama. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima adalah alla tatadammanul ibahatu isqata wajibin aw ma huwa aujabu minha. Tidak memberikan konsekuensi bila mana seorang memenuhi panggilan tersebut, dia harus menggugurkan satu perkara yang wajib. Ataukah dia harus meninggalkan satu perkara yang lebih wajib? Fa in tadammana dzalika harumatil ijabah. Bila mana ternyata memberikan konsekuensi yang demikian, maka diharamkan untuk kemudian kita menerima panggilannya. Dia dalam keadaan melakukan satu kewajiban seperti sholat, kemudian ternyata dipanggil untuk makan di rumah saudaranya. Ataukah yang semisalnya, sehingga dia harus menghilangkan satu kewajiban demi menjalankan apa memenuhi undangannya. Ini perkara yang tidak lagi wajib seorang muslim untuk kemudian memenuhi undangannya. Kemudian yang berikutnya adalah alla tatadammanu dararan 'alal mujib. Mithlu ay yahtaja ila safarin. Tidak memberikan konsekuensi menimbulkan kemadharatan atas orang yang menerima undangan tersebut. Seperti seorang dalam keadaan dia harus safar. Pesawatnya jam 8. Malam contohnya. Dia di Samarinda. Diprediksi 3 jam itu sudah sampai ke bandara. Kalau semisal mau dilonggarkan 4 jam. Ternyata persis pada waktu yang dia prediksi untuk kemudian berangkat ke Balikpapan sebagai misal. Ini ternyata ada undangan. Tidak ada undangan itu. Wajib. Pas tepat habis asar. Tapi rumahnya jauh. Ini memadharatkan seorang yang dalam keadaan safar sehingga tidak wajib untuk kemudian memenuhi undangannya. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah seseorang memenuhi undangan saudaranya tersebut ada apakah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala ataukah hak seorang yang mengundangnya? Apakah itu hak Allah Subhanahu wa taala? Berarti seorang dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala. Ataukah sekedar hak seorang yang memanggil saja? Sehingga termasuk dari seorang muslim menjalankan hak saudaranya muslim yang lain. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan jawabannya adalah haqqun lillahi walil adami jami'an. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan hak seorang dari Bani Adam seluruhnya. Sehingga menjelaskan kepada kita itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan makna al-wujub. Sehingga kedua-duanya termasuk dari sisi yang disebutkan. Kemudian di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan agar seseorang tatkala dia menerima pemberian dari saudaranya untuk kemudian membalasnya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Bila mana kalian tidak menjumpai sesuatu untuk kemudian kalian bisa membalas kebaikan saudaramu tersebut, maka doakanlah dirinya. Kita doakan kepada seorang yang memberikan kebaikan. Ini perkara yang disyariatkan di dalam al-Islam. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Seseorang yang tidak bersyukur kepada pemberian kenikmatan pada diri saudaranya, ini dinyatakan sebagai seorang yang tidak bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menyebutkan fad'u lahu. Kalau semisal kalian tidak menjumpainya, maka doakanlah. Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan kebaikan kepada beberapa para sahabatnya yang memberikan bantuan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala beliau menyiapkan air wudu Nabi alaihi salatu wasalam, Rasul mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dirinya dalam permasalahan agamanya dan ajarkanlah kepada dirinya ilmu tafsir Al-Quran. Demikian pula Anas bin Malik yang dikenal sebagai khadimur Rasul, pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diruahkan kebaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma aktsirhu malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, demikian pula anak-anak keturunannya dan yang lainnya. Sehingga disyariatkannya seorang untuk kemudian mendoakan kebaikan kepada seorang yang memberikan kebaikan kepada dirinya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa yakunu du'a'u ba'dal ihda'i mubasyaratan. Dan doa tersebut hendaklah diucapkan setelah dia menerima pemberian tersebut secara langsung. Disebutkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, ataukah yang semisalnya dari doa-doa kebaikan. Tapi kalaulah semisal seorang muslim dia tidak memandang, dia memandang sekedar doa tersebut ini belum bisa dinyatakan cukup untuk kemudian membalas kebaikannya, maka dia menambahnya. Dia doa antara azan dan al-iqamah, mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya. Ataukah dia doa tatkala sujudnya? Ataukah dia doa tatkala pada tempat di mana dia melakukan sesuatu amalan saleh yang diharapkan pada tempat tersebut semakin diijabahi doa seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya mungkin pada sebagian kaum muslimin yang tidak terbiasa mendoakan kebaikan untuk saudaranya terasa kaku lisannya untuk kemudian melafazkan doa tersebut. Allahumma ighfir li fulan, ya Allah ampunilah saudaraku si fulan. Allahumma yassirhu amrahu. Dan yang semisalnya dari doa-doa kebaikan dia khususkan kepada saudaranya. Ini perkara yang disyariatkan. Bahkan kebaikan dari doa yang dipanjatkan oleh saudara, oleh seorang muslim untuk saudaranya, seorang muslim yang lainnya, tidak hanya terkena kepada saudaranya yang dia doakan tersebut, bahkan terkena kepada dirinya. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, du'aul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Sesungguhnya doanya seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tersebut tidak mengetahuinya, ini mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan doanya seorang muslim untuk saudaranya itu mustajabah, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan inda ra'sihi malakun muwakkal. Sesungguhnya di samping seorang muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, ada seorang malaikat yang ditugaskan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertainya. Setiap seorang muslim ini mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka qalal malakul muwakkal, berkata malaikat tersebut, amin walaka bimitslin. Amin. Dan engkau semoga pula mendapatkan semisal dari apa yang kau doakan untuk saudaramu tersebut. Kalau kita doa kita diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendoakan kita adalah malaikat tersebut agar supaya kita mendapatkan kebaikan. Semisal dari seseorang muslim yang kita doakan kebaikan untuk dirinya. Amin walaka bimitslin. Kita didoakan oleh malaikat, dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semisal kita mendengarkan saudara kita tertimpa musibah, ya kan? Jangan lupa untuk mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ataukah tertimpa satu kesulitan, mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ataukah kita mendapatkan satu pemberian yang besar yang tidaklah mungkin untuk kemudian bisa membalasnya dengan sekali kita berdoa kebaikan untuk dirinya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan hatta turau annakum qad kafa'tumuh. Kalian senantiasa mendoakan kebaikan untuk seorang yang memberikan kebaikan tersebut sampai kalian melihat bahwasanya apa yang kalian doakan tersebut telah mencukupi untuk kemudian dijadikan sebagai pembalasan untuk dirinya. Selama belum terlihat, ya terus berdoa. Mendoakan kebaikan untuk dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Allahu a'lam bisawab, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.